Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian kata benda yang kedua, klasifikasi yang kedua, itu dari segi adad atau jumlahnya. Ada yang dinamakan dengan al-mufradu, wal-muthanna, wal-jam'u. Kata benda dari segi jumlahnya, ikhwatil kiram, itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kata benda tunggal atau mufrad, misalnya kata fadilin, wa fadilatin. Yang kedua, kata benda berjumlah dua atau musanna, al-musanna, misalnya fadilani atau fadilaini dan fadilatani atau fadilataini. Yang ketiga, ada kata benda jamak, al-jam'u, misalnya fadilun atau fadilina dan fudola'a. Nah, ini kita sudah mengetahui kata benda dari segi jenisnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama jenis laki-laki al-muzakkar, yang kedua jenis perempuan ini al-mu'annath. Nah, dalam pembahasan kali ini kita mengetahui pula bahwasanya kata benda dari segi jumlahnya terdiri dari tiga jenis. Ada al-mufrad, kata benda tunggal, yakni setiap kata benda yang menunjukkan jumlah tunggal jenis laki-laki atau tunggal jenis perempuan. Misalnya, kata fadilin itu seorang laki-laki yang memiliki keutamaan. Kata fadilatin itu seorang perempuan yang memiliki keutamaan. Ada juga contoh yang lain, misalnya kata mujtahidun, seorang laki-laki yang bersungguh-sungguh, dan mujtahidatun itu seorang perempuan yang bersungguh-sungguh. Nah, kita melihat bahwasanya dalam pembahasan tentang al-mufrad pun juga itu berkenaan pula dengan klasifikasi dari jenisnya, jenis laki-laki muzakkar dan jenis perempuan mu'annathnya. Ada kata fadilun itu untuk laki-laki, wa fadilatun itu untuk perempuan yang berjumlah tunggal atau satu. Yang kedua, ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, kata benda berjumlah dua atau al-muthanna, yakni setiap kata benda yang menunjukkan jumlah dua jenis laki-laki atau dua jenis perempuan, ditandai dengan adanya tambahan huruf alif dan nun, silakan dilihat, atau ya dan nun dari kata tunggal atau dari kata mufradnya. Misalnya, kata benda fadilani atau fadilaini yang bermakna dua orang laki-laki yang memiliki keutamaan, ataupun juga fadilatani atau fadilataini, yakni dua orang perempuan yang memiliki keutamaan. Silahkan dilihat pada contoh kaidah dan contoh namudzaj, contoh-contohnya. Misalnya kata fadilun, al-fadilu, mufrad ditambah dengan alif dan nun, maka menjadi al-fadilani. Begitu pula, misalnya ditambah dengan ya dan nun, al-mufrad ditambah dengan ya dan nun. Al-fadilaini, al-fadilun, al-fadilu, ditambah dengan ya dan nun menjadi al-fadilaini, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu kata benda jamak atau al-jam'u, yakni setiap kata benda yang menunjukkan jumlah lebih dari dua jenis laki-laki atau lebih dari dua jenis perempuan, dengan mengubah bentuk dari kata tunggalnya. Nah, misalnya, kata fadiluna atau fadilina, orang banyak jenis laki-laki yang memiliki keutamaan. Atau fudola'a, yakni orang banyak yang memiliki keutamaan, ini dalam bentuk jamak taksir. Atau fudolayatin, yakni orang banyak jenis perempuan yang memiliki keutamaan. Perinciannya, ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, klasifikasi kata benda jamak, al-jam'u, itu lantas dirinci kemudian dibagi menjadi dua klasifikasi besar. Yang pertama, kata benda jamak taksir, jam'u taksirin, misalnya kata fudola'a, orang-orang yang memiliki keutamaan. Atau misalnya kata kutubun, buku-buku, jamak dari kata kitabun, kitabun, kitabani, kutubun. Ataupun juga kata aqlamun, dari kata jamak dari kata qolamun, qolamun, qolamani, aqlamun, jamak taksir. Yang kedua, kata benda jamak tashih, misalnya pada kata fadiluna atau fadilina, fadilacin. Nah, jika berjenis muzakkar, maka dinamakan jamak muzakkar salim. Jika berjenis mu'annath, maka dinamakan jamak mu'annath salim. Nah, ini telah dijelaskan sebelumnya. Kita sudah merinci ini ya, dari segi jumlahnya, adadnya, ada kata benda mufrad, mustana, dan jamak. Nah, jamak itu kemudian dirinci kembali ada dua jenis, bukan, yakni tadi saya ulang kembali, ada kata benda jamak taksir, jamak taksirin, yakni jamak yang berubah-ubah polanya dari kata tunggalnya dengan pola yang banyak, banyak pecahan-pecahannya. Misalnya kata fudola jamak dari kata fadil, kutubun jamak dari kata kitabun, aqlamun itu jamak dari kata qalamun. Nah, termasuk juga dalam kitab Ajhijah bisa kita menemukan judul Ajhizatun, itu jamak dari kata jihazun, yakni bermakna struktur-struktur. Nah, sebagai catatan tambahan dari kami ikhwatil kiram, kata taksir itu berasal dari kata kerja kasara yukasiru taksiran, yang secara bahasa itu bisa berkonotasi pecahan-pecahan yang banyak. Hal itu menandai bentuk jamak ini, jamak taksir, yang memang memiliki banyak pola yang tidak teratur pada satu jenis pola saja. Ini kebalikan dari jenis jamak tashih, baik muzakkar salim atau mu'annath salim. Di antara pola jamak taksir, misalnya mafail masajid, aqlamun, kutubun, itu jelas. Lalu yang kedua, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, jenis yang kedua itu kata benda jamak tashih, jam'u tashihin, yang dibentuk jamak yang selamat pola perubahannya dari kata benda tunggalnya, yakni teratur dalam satu pola. Ini terbagi menjadi dua bagian sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, ada kata benda jamak untuk jenis laki-laki, jam'u muzakkar salim, jamak untuk jenis laki-laki. Kaidahnya, dari setiap kata tunggalnya ditambah huruf bau dan nun atau ya dan nun. Misalnya pada kata fadiluna atau fadilina, mujtahiduna atau mujtahidina. Silakan dilihat contohnya ikhwatil kiram. Al-mufradu misalnya kata al-mujtahidu ditambah dengan wawu dan nun maka dibaca al-mujtahiduna, atau ditambah ya dan nun maka dibaca al-mujtahidina. Al-muslimu ditambah wawu dan nun menjadi al-muslimuna atau al-muslimina. Jenis yang kedua, jam'u mu'annath salim, itu jamak untuk jenis perempuan. Kaidahnya, dari setiap kata tunggalnya atau mufradnya maka ditambah huruf alif dan ta. Misalnya pada kata fadilat dan kata mujtahidat. Sebagai contoh, kata al-mujtahidah ditambah alif dan ta, maka kita katakan al-mujtahidat. Nah, silahkan dikembangkan kembali sebagai catatan, contoh dalam tabel-tabel, contoh dari mutarjim. Nah, lihat pola perubahannya dengan melihat tanda garis bawah. Wallahu a'lam bisawab.